Tadi malam kita bahas tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar, tanda yang terjadi di malam harinya, ya, yaitu sebutkan sebutan saya minarhimahullahu taala. Yang pertama adalah cahaya yang lebih kuat dibandingkan di malam-malam lain. Yang kedua tumakninah, ketenteraman hati, ya, lapangnya dada, lapangnya hati, ketenteram lebih daripada malam lainnya. Cuaca yang cerah, yang tidak ada angin. Ya, kemudian saya nukil dari satu hadis, bulan yang nampak seperti setengah bundaran, setengah lingkaran. Kemudian juga ada dalam nas sebagian sahabat mimpi tentang malam Lailatul Qadar. Ya, kemudian seorang beribadah merasakan lebih lezat, lebih nikmat, lebih semangat dibandingkan malam-malam lainnya. Adapun tanda lahiqah, tanda lahiqah yang tanda yang akan terlihat di esok harinya, ya, adalah dengan terlihatnya matahari dalam keadaan, ya, tidak ada cahaya menyilaukan. Di hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, pada sebelumnya kata Sayyidina rahimahullah, faminha anna syamsa tatlu fi sabihatiha laisa laha syu'a'un safiyah. Iya, matahari di pagi harinya esok dalam keadaan tidak memiliki pancaran yang menyilaukan. Disebutkan dalam satu hadis dari Muslim, dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, wa amaratuha, tanda Lailatul Qadar itu adalah atat antat wa samsu fi sabihati yaumiha, matahari terbit di pagi harinya, la syi'a alaha, la syi'a alaha. Dalam satu riwayat tambahan dari Ibnu Ahmad disebutkan oleh Syarah Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Jami', iya, ka'annaha tashtun hada tartafi', iya, seakan-akan bundaran matahari itu seperti, ya apa ya, seperti baskom, seperti wadah yang bulat, yang bundar, ya, yang terus terlihat hatta tartafi', sampai meninggi. Terlihat, ya, bundaran matahari, tidak ada cahaya menyilaukan di sekitarnya, terus sampai meninggi hatta tartafi'. Itu dalam riwayat Ahmad. Tadi disebutkan al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, wa yustahabbu liman ra'aha katmuha. Ini penting. Ini penting. Kata beliau rahimahullah, dan disunnahkan, dianjurkan orang yang melihat malam Lailatul Qadar di satu malam tertentu untuk menyembunyikannya. Dia yakin dengan apa yang dia lihat, dengan dia apa yang dia rasa tadi malam Lailatul Qadar. Kata beliau dianjurkan untuk disembunyikan, bukan malah disorting, disebar kemana-mana. Kenapa? Di antara sebab disebutkan karena itulah karamah, kemuliaan dari Allah. Allah berikan taufik dia mendapatkan Lailatul Qadar, wal karamah, hendaknya disembunyikan. Yang kedua, supaya tidak terkena ujub, bangga diri, ternyata saya termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, cerita kesana kemari. Yang ketiga terpenting juga, ini yang paling mungkin terjadi, adalah supaya li'alla yuthabbitan nas wa yuksiluhan ibadah, supaya tidak membuat orang malas beribadah. Ya, karena tadi kata di malam, kata sebulan tadi malam sudah Lailatul Qadar, akhirnya besoknya sudah malas-malasan beribadah karena, ya, ada berita tadi malam sudah Lailatul Qadar. Biarkan hamba-hamba Allah bersemangat mencari malam Lailatul Qadar. Ya, ketika kita yakini satu malam adalah Lailatul Qadar, ya, kata Ibnu Nawawi rahimahullah, yustahabbu liman ra'aha qatmuha. Wallahu a'lam bishawab. Wa barakallahu fikum.